ya'buduna al-awthan, bahwa akan ada di sebagian umat ini yang mereka betul-betul menyembah berhala. Dan apa yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan di sini, ini adalah berdasarkan istiqra beliau dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ya, yang hingga akhirnya tersimpulkanlah bab ini. Syekh membawakan ayat berikutnya, Qul hal unabbi'uk Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahumullahu wa ghadiba 'alaihim wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah kepada Nabi, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubah, apakah aku akan beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk masubahnya itu, balasannya itu daripada orang-orang fasik itu, ya, indallah, di sisi Allah, yaitu balanallah, itu orang-orang yang Allah laknat, wa ghadiba 'alaih, yang Allah murkai, ya, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira, dan orang-orang di antara mereka ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadi kera dan babi-babi, dan mereka ternyata orang-orang yang abadat taghut, dan orang-orang yang menyembah taghut, peribadatan yang disembah selain Allah. Ulaika syarrum makana, mereka itulah orang yang sangat buruk tempatnya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus, ya. Jadi ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya di surah Al-Maidah juga, masih ini kan ayat 60, ayat 59-nya Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab hal tankimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasikun. Katakanlah wahai ahlul kitab, apakah kamu memandang kami salah? Hal tankimuna minna, apakah kalian memandang kami ini keliru? Ya. Illa an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl, hanya karena kami beriman pada Allah, hanya karena kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Alkitab, Al-Qur'an, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Ya. Wa anna aktsarakum fasikun, dan kebanyakan kalian adalah orang-orang fasik. Ya. Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka menganggap suci diri mereka sendiri dan menganggap merekalah manusia yang terbaik, yang paling mulia. Ya. Dan mereka menganggap bahwa merekalah hamba-hamba yang terpilih. Ya. Bahkan di buku-buku mereka, di kitab-kitab mereka disebutkan selain Yahudi adalah hayawanat, adalah hewan-hewan. Ya. Dan selain Yahudi diciptakan oleh Allah untuk melayani Yahudi, menjadi budak-budaknya Yahudi. Ini akidah Yahudi. Kalau akidah yang Nasrani apa? Selain Nasrani, domba-domba tersesat. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, mereka merasa mereka adalah umat terbaik. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk membantah mereka. Ya. Jika mereka yang terbaik, kalau mereka mati pasti masuk surga. Ya. Dan Allah bantah ini. Qul ya ayyuhalladzina hadu in zamtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ayo, coba berharaplah mati kalau kalian memang merasa kalian ini adalah wali-wali Allah. Ya, wala yatamannawnah abada. Namun mereka enggak akan pernah sekali-kali selama-lamanya mengharapkan kematian tadi, karena mereka tahu mereka salah. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang mereka lakukan. Ya. Tabarakallahu fikum. Demikian pula jika mereka betul-betul orang yang terbaik, kenapa Allah rubah nenek moyang mereka menjadi babi dan kera? Sebagaimana dalam ayat ini. Ya. Dikarenakan mereka membandel dari larangan Allah. Hari Sabtu enggak boleh mereka mencari dunia, mencari ikan. Mereka diharuskan untuk beribadah, malah mereka cari ikan. Akhirnya mereka dilaknat dan berbagai penyimpangan mereka yang lainnya yang menyebabkan mereka dilaknat, sehingga dirubahlah mereka menjadi babi dan menjadi kera. Ya. Taib syarhul kalimat, ya, penjelasan kalimat ini dari ayat. Qul al-khitab li nabi. Katakanlah, maka ayat ini ditujukan pada nabi. Katakanlah wahai nabi kepada mereka. Hal unabbiukum, maksudnya ukhbirukum, maukah aku beritahukan, kabarkan kepada kalian. Bisyarri min dzalika masubatan indallah. Dengan yang lebih buruk dari itu pembalasannya di sisi Allah. Ai jazaan indallah yaumal qiyamah, itu balasannya di sisi Allah. Man la'anahumullah, yaitu orang-orang yang Allah laknat, aba'adahu wa taradahu min rahmatih. Itu orang-orang yang aba'adahu, Allah jauhi. Taradahu, Allah usir. Min rahmati, dari rahmatnya. Ini makna laknat. Wa ghadiba alai, dan yang Allah murkai mereka. Sakhita alaih, yang Allah murkai mereka. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira, dan yang Allah rubah mereka. Ai masakahum, yang Allah merubah mereka. Hawwalahum, Allah ya, palingkan mereka, alihkan mereka dari wujud manusia. Ila qiradatin wa khanazira, menjadi bentuk kera-kera dan babi-babi. Ya. Wa abada taghut wa abadal ausan, dan yang akhirnya menyembah, ya, menyembah patung, menyembah berhala-berhala. Ya. Ini orang-orang Yahudi, nenek moyang mereka, bahkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ada nabinya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tur selama 40 hari, dan Nabi Musa enggak meninggalkan Yahudi, Ahlul Kitab, ya, Bani Israel begitu saja. Nabi Musa tugaskan naibnya, penggantinya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Pulang Nabi Musa 40 hari, balik lagi, ternyata mereka sudah ditipu oleh Samiri. Ya buduna al-ijl, mereka akhirnya menyembah anak, patung anak sapi. Patung anak sapi. Padahal ada nabi. Nabinya masih ada. Nabinya pergi, masih ada nabi lagi. Nah, jadi memang Yahudi itu seperti itu. Mereka nyembah Allah, mereka mengucap la ilaha illallah, mereka mengharamkan babi. Mereka poligami, mereka seperti syariat Islam. Kalau mencuri dipotong, berzina dirajam, ada di Taurat. Namun demikian. Dan ketika Rasulullah SAW menyatakan la'anallahu al-yahud wa nasara, ittakhadhu quburan anbiyaihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya memang begitu. Ya, memang begitu. Mereka sudah punya salaf, bahkan salaf mereka yang awalun, yang mutaqaddimun, yang terdahulu, yang langsung berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi begitu, demikian. Syarrum makana, ulaika syarrum makana, mereka itulah orang-orang yang lebih buruk tempatnya. Aksaru syarran min ghairihim, yang lebih banyak keburukan daripada selain mereka. Wa adalu an sawa isabi, dan yang lebih buruk, ya, dan paling tersesat dari jalan yang lurus. Yaitu maknanya apa kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, aksaruhum bu'dan anis siratil mustaqim. Ya. Mereka lah yang paling jauh, ya, dari yang paling jauh, ya, dari jalan yang lurus. Asyarhul kalimat, ya, penjelasan kalimat. Qul ya Muhammadu, maksudnya qul hal unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah. Katakanlah wahai Muhammad liha ulail kufar min ahlil kitab, kepada orang-orang kafir tersebut, yaitu dari kalangan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab Yahudi Nasrani pasti kafir, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, yang pertama tuh Allah sebutkan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Maka keblinger, ngaco, sesat, kufur, murtad orang yang mengatakan Yahudi Nasrani itu tidak kafir. Ya, ini banyak dari kalangan liberalis dan sekuleris maupun kaum pluralis, yang mereka adalah golongan sepiris, ya, sekuleris, pluralis, liberalis. Ya. Qul ukhbirukum hal ukhbirukum biman huwa aswa'u jazaan yaumal qiyamah? Mimma tadunnunahu bina? Katakanlah, maukah aku beritahukan pada kalian tentang siapa yang paling buruk balasannya pada hari kiamat? Mimma tadunnunahu bina? Daripada yang kalian duga itu adalah kami. Kan orang-orang Yahudi menyangka kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabat itulah orang-orang yang paling sesat. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, katakan pada mereka, maukah aku beritahu kalian siapa yang lebih sesat, orang yang paling sesat? Hum antumul ladina abadahumullahu min rahmati. Kalianlah mereka itu yang paling sesat, yaitu kalian, orang-orang yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiba alaihim, yang Allah murkai mereka. Kalian itu orangnya. Wa masakhahum kiradatan wa khanazira, dan yang telah merubah kalian menjadi kerak-kerak dan babi. Nenek moyang mereka maksudnya. Ya. Adapun kerak-kerak dan babi zaman sekarang itu bukan keturunan Yahudi. Jadi jangan antum sangka ada kerak ada babi, oh ini Yahudi nih. Beda. Ada dulu orang yang bertanya dari kalangan sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-qiradatu wal khanazir hiya mimma musikhah? Wahai Rasulullah, apakah kerak-kerak babi yang ada sekarang termasuk ya keturunan orang-orang yang dirubah, yaitu Yahudi yang dirubah bentuknya oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Allah azza wajal lam yuhlik qauman aw yu'adzib qauman fa ja'ala lahum naslan. Allah tidaklah membinasakan suatu kaum dan Allah tidaklah merubah bentuk suatu kaum kalau Allah menjadikan ada naslan dari mereka, ada generasi penerus keturunan, enggak ada. Ya. Wa innal qiradata wal khanazir wal khanazir kanu qabla dzalik. Ya, kera dan babi itu sebelum Yahudi dan Yahudi dikutuk menjadi kera dan babi, kera dan babi itu sudah ada. Kera dan babi itu sudah ada sebelumnya. Paham enggak sini? Sudah ada. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian wa abadal asnam, dan yang menyembah kepada berhala. Nah, jadi diantara sifat Yahudi beribadah kepada tauhid. Ya, selain mereka punya salaf yang berjumpa Nabi Musa, Nabi Harun, bahkan di hadapan Nabi Harun mereka berani menyembah anak sapi. Ya. Setelah itu pun mereka pun main-main sihir. Ya, mereka beriman kepada sihir dan dukun. Dan jahatnya lagi, mereka nisbatkan ini dari Nabi Sulaiman. Kata mereka, Allah bantah, wa maka para Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'alimuna nasihar. Sulaiman enggak kafir sebagaimana disangka orang Yahudi. Namun setanlah yang kafir, yang mengajarkan kepada Yahudi sihir. Dan ilmu sihir itu salah satu pelestarinya adalah orang-orang Yahudi. Labid bin Al-A'sam yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis surat Bukhari itu belajar sihir dari kumpulan orang-orang Yahudi yang merupakan kem-kem penyihir yang ada di negeri Yaman waktu itu. Sarangnya penyihir di waktu itu ada di negeri Yaman, yang mereka adalah orang-orang Yahudi. Yang Mu'ad diutus oleh Rasulullah SAW, Mu'ad bin Jabal, untuk dakwah ke negeri Yaman. Nabi SAW sudah mewanti-wanti Mu'ad, innaka satati kauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi Yaman yang mereka merupakan penduduknya itu ahlul kitab, Yahudi. Ya. Dan mereka lah gembong sihir di situ. Ya. Dan mereka main-main sihir sampai saat ini. Yahudi main-main sihir, main-main dukun. Jahatnya mereka menisbatkan sihir tersebut ajaran Nabi yang mulia Sulaiman alaihissalam. Ya, Allah bantah, wa maka para Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'alimuna nasihar. Sulaiman tidak kafir, setanlah yang kafir yang mengajarkan Yahudi sihir. Ya, iyadan billah. Nah, diantara sifat mereka, mereka beribadah kepada tauhid. Ini sudah dari dulu. di zaman Nabi Musa. Ya, tidak usah Nabi Musa itu pergi. Tidak usah Nabi Musa pergi. Kan Nabi Musa pergi 40 hari, balik lagi. Kan ada Nabi Harun, masih ada Nabi Musa. Mereka baru lepas dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Mereka melihat keajaiban, mukjizat dari yang Allah berikan pada Nabi Musa. Dengan dibukakan 12 jalan di Laut Merah. Karena Bani Israel waktu itu 12 suku. Mereka baru sampai Syam, tanah seberang, seberang Mesir, Palestina. Di situ banyak musyrikun yang nyembah berhala. Maka mereka mengatakan ija'alana aliha kamalahum ija'alana ilahan kamalahum aliha. Ya. Buatin untuk kita dong berhala-berhala ini sebagaimana mereka juga punya berhala. La ilaha illallah. Dibantah oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh ini. Akhirnya merintih mereka tobat. Kalau mereka melakukan kufur mereka. Nabi Musa pergi, akhirnya mereka betul-betul menyembah. Ya, patung anak sapi disembah oleh mereka. Iya, dan bila Nabi Musa marah. Hingga karena Nabi Musa menitipkan ya, mereka kepada Harun, Nabi Musa sampai narik jenggotnya Harun. Marah Nabi Musa. Ya, Nabi Harun bukannya enggak membiarkan, Nabi Harun udah melarang, mentahdir, cuma mereka ngeyel, bandel, begitulah. Bibit-bibit nyembah togut sudah ada dari salat mereka. Allahu musta'an. Ya. Kemudian falihadihi sifatil khabisah, maka berdasarkan sifat-sifat yang buruk ini, sifat-sifat Yahudi dan bahkan dari nenek moyang mereka, bahkan annahum asyarru min ghairihim, bahwasanya mereka lebih buruk daripada orang-orang selain mereka. Wa abadu anis-shawab, dan yang paling jauh dari kebenaran. Al-fawaidu, sebenarnya orang Yahudi ini yang paling dekat sebenarnya dengan kebenaran, cuman karena ngeyel gitu. Mereka mengucap la ilaha illallah. Ya, mereka punya kalimat la ilaha illallah. Mereka bahkan lebih ngerti dibanding Nasrani. Kalau Nasrani itu Allah sifatnya dolin. Nah, kalau mereka itu al-maghdub, yang dimurkai. Ghairil maghdub bi alaihim, Yahudi. Punya ilmu enggak mau beramal. Waladdalin, siapa itu orang sesat? Nasrani. Enggak punya ilmu tapi beramal. Kalau Yahudi punya ilmu enggak mau amal, punya ilmu enggak mau bertauhid. Orang Nasrani ya, banyak amal enggak punya ilmu. Orang Nasrani itu kalau beramal enggak tanggung-tanggung. Enggak mau nikah. Jadi kayak biksu agama Buddha. Jadi biarawan, biarawati. Jadi uskup. Jadi pendeta, jadi pastor. Gak kawin. Ya. Pak Imam kalau gak nikah gimana? Mana tahan? Ini memang fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Fitrah manusia itu menikah. Kata Nabi SAW, lakinnani atazawwaju nisa. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang gak suka nikahku ini, sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Fitrah manusia. Allah berikan manusia syahwat yang solusinya menikah. Ya. Ya ma'syara sabab man istata'a minkum al-ba'ah. Ya, siapa yang wahai para pemuda, siapa yang diantara kalian sudah punya ada ba'ah, apa itu ba'ah? Al-qudra ala nikah, kemampuan untuk jima, qudra ala jima. Sudah punya syahwat, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Solusinya cuma itu. Kalau enggak mampu nikah, ini puasa. Ya. Dia wija tameng. Aghadul basar. Dia lebih membantu untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan dia tameng puasa. Masa mau puasa terus? Nikahlah. Solusinya nikah. Ya. Bahkan boleh lebih dari satu. Bahkan perintah awalnya 2, 3, 4. Kalau takut seperti Pak Imam, satu aja. Nah, takut berlaku adil. Ya. Fankihum atabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. nikailah wanita yang kalian senangi. Ya Pemartana ya. 2, 3, 4 di Samsu kata orang. Orang ayat Al-Qur'an kok sangkain di Samsu. Samsu rokok. Ya. Fa in khiftum ala ta'dilu fa wahida. Kalau kalian takut berlaku adil, enggak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Takut tidak bisa berlaku adil. Berlaku adil dalam poligami apa? Adil dalam nafkah dan adil dalam pembagian malam. Udah itu aja. Adil dalam cinta enggak? Antum sudah senang sama pos satu, ya udah. Aisyah juga menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Adil dalam nafkah dan adil dalam pembagian malam. Ya. Hai. Di tengah pernikahan jatuh badai, badai kemiskinan, ya udah jalanin aja. Rasulullah SAW juga 2 bulan dapurnya nggak ngebul, 2 bulan nggak ada api di rumahnya, nggak masak. Ya nggak apa-apa. Sahabat juga fakir, poligami juga. Sahabat Rasulullah SAW poligami mereka, kalau ada di zaman sekarang udah dibuli-buli tuh mantu. Kita kan gitu, kalau ngeliat orang poligami istrinya nggak masak langsung dibuli. Oh apaan tuh? Poligami SPP nunggak. Poligami kontrakan nunggak. Poligami enggak masak. Viral. Viral. Makanya Rasulullah SAW kalau poligami di tengah mereka, mungkin Rasulullah SAW dibuli juga sama mereka. Iya dan bila. Ya, kok jadi ke situ ya? Ya, penyegaran. Sekaligus khasanah pengetahuan. Biar paham. Karena diantara syariat Allah yang terzalimi saat ini adalah poligami. Allah tidak bolehkan, namun sekarang pelaku poligami udah kayak tersangka teroris. Bahkan saking ya terzalimnya poligami, orang yang mau poligami diam-diam. Karena lagi transaksi narkoba, ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena malu. Tuh, jadi poligami itu kayak sebuah hal yang aib gitu. La ilaha illallah. Diam-diam. Allah musta'an. Nah. Ya, antum ngantuk denger kajian poligami? Giliran tadi pas sirik-sirik semangat, pas poligami tidur. Pas poligami ngantuk. Mas Pandi temannya nih, waduh, nggak tertarik dia. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya, al-fawaidu. Berapa faedah dari ayat ini? Al-awwal yang pertama, jawazul jawazul la'nil kufar an sabi ala sabilin umum. Bolehnya melaknat orang-orang kafir secara umum. As-sani yang kedua, isbatu sifatil ghadab lillah ala wajhil la'iq bihi subhanah. Ditetapkannya sifat murka bagi Allah, tentunya dengan sifat murka yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemurkaan Allah tidak sama dengan kemurkaan makhluk. Dan ini sifat murka, semua sifat Allah terpuji, gak ada yang tercela. Kalau sifat murka pada makhluk, bisa tercela. Ya, tapi sifat murka pada Allah terpuji. Dan layak Allah memurkai orang-orang kafir setelah Allah berikan rezeki kepada mereka, Allah beri mereka kehidupan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan mereka segala nikmat. Kemudian mereka beribadah kepada selain Allah, membangkang perintah Allah. La ilaha illallah. Ketika Allah murkai, terpuji sifat Allah tersebut. Makhluk deh, makhluk ini memiliki sifat murka, terkadang terpuji makhluk. Contoh, ada orang punya istri, istrinya dinafkahi, dibelanjain, diberi pakaian yang layak, diberi tempat tinggal yang layak, diberi makan, bahkan tiap hari ada paket datang, dibeliin sama suaminya. Mau apa lagi, dibeli apa namanya, peralatan lenongnya itu, skincare, apa, peralatan lenong dibeliin, kurang ke salon, mau senam, mau apa. Ternyata istrinya selingkuh. tidur sama pria lain, suaminya murka, terpuji apa enggak? Terpuji. Kalau suaminya sabar, kamu saya maafkan, jangan gitu lagi ya dek, taubat ya. Gimana nih orang? Enggak punya rasa cemburu, dayus, enggak masuk surga nih orang. Enggak punya rasa cemburu, dayus. Maka ketika dia terpuji, harus konsekuensi dia sebagai pria yang beriman harus, ya, nggak bisa dia ketika istrinya berzina main serong, sabar. Wih, itu bukan tempatnya di situ sabar. Ya, ada hal-hal yang kita bukan di situ bersabar. Ketemu musuh mau jihad, musuh udah nyerang, sabar. Ini bodoh ini. Ya. Gak bisa menempatkan kapan marah, kapan sabar. Allah musta'an. Ya, jadi sifat murka, kalau bagi Allah terpuji selamanya. Kalau bagi makhluk terkadang terpuji, terkadang tercela. Namun saya beri perbandingan. Ini tentu ya, walillahil masalul a'la, milik Allah lah sifat-sifat yang paling tinggi. Ini untuk takribul pahamannya, untuk lebih memudahkan pahamannya. Terkadang sifat murka itu bagi makhluk terpuji. Kalau bagi Allah terpuji semua. Paham gak? Ya, Allah memurkai Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Allah murka kepada Yahudi. Maka Allah ya, terpuji dengan sifatnya tersebut. Yahudi sudah Allah berikan berbagai nikmat. Ya. Namun ternyata mereka malah beribadah kepada tauhid. Ya dan billah. Baik. As-salis. Ini sudah waktu itu dibahas ya di kajian kita Al-Wasithiyah sebelum kajian ini. Masih ingat ya? Baik. As-salis yang ketiga, isbatu maskhi qaumin min ahlil kitab qiradatan wa khanazira. Ditetapkannya, dirubahnya suatu kaum dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi yang mereka dirubah menjadi kera dan babi-babi. Arabi yang keempat, wujudu syirki fi ahlil kitab. Ya, adanya kesyirikan pada ahlul kitab. Ini jelas, bahkan pada ya Nasrani juga demikian. Ya, bahkan Ummu Habibah, Ummu Salamah ketika mereka melihat gereja, kalau gereja itu berarti umat tempat ibadah siapa? Nasrani. Ya, gereja orang Nasrani di Habasyah menceritakan pada Nabi tentang ada lukisan-lukisan orang-orang saleh mereka di gereja mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun idza mata fihim rajul salih aw il abdu salih." Banau ala qabrihim masjidan wasawwaru tilka suwar. Mereka itulah orang-orang yang apabila orang-orang soleh atau ada hamba soleh yang mati di tengah mereka, mereka membangun ya di atas kuburannya tempat ibadah dan menggambar patung-patung ya maupun lukisan-lukisan. Lihat orang-orang Nasrani ya, di gereja mereka penuh lukisan. Enggak usah di gereja mereka, lihat di rumah sakit mereka yang Kristen-Kristen. Saya pernah salah masuk, artinya pernah besuk saudara kerabat saya yang sakit di rumah sakit apa? Cikini. Ternyata rumah sakit PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Antum bayangin saya jenggotan gini masuknya begini. Hah? PGI. Nah, baru masuk udah lukisan-lukisan entah siapa itu. Bunda Maria, Yesus yang rame-rame sama hawariunnya 12 orang di kamarnya, la ilaha illallah, salib apa. Nah, itu orang Nasrani hobinya emang demikian dari dulu, sudah Rasulullah SAW kabarkan ya. Dan mereka juga yang dikatakan oleh Rasul, la'anullah al-yahud wal-nasara itakhadu kubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi mereka, orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Nah ini, pada ahlul kitab udah ada kesyirikan itu. Ini diikuti oleh kaum muslimin saat ini. Ya. Sebenarnya ikhwah, para ulama memaparkan di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, imam-imam mazhab enggak ada itu kesyirikan-kesyirikan kayak gitu. Baru di abad keempat. Di abad keempat. Ketika orang-orang Syiah mereka mulai ikut-ikutan Yahudi, dan karena mereka memang bentukan Yahudi, Bani Fatimiyun, yang mereka mulai mengagungkan kuburan-kuburan Ahlul Bait yang mereka ibadahi. Kalau Syiah jangan ditanya sampai hari ini. Dan orang-orang Syiah ini diikuti oleh orang-orang Sufi. Orang Sufi juga yang akhirnya ya mengkeramatkan kuburan-kuburan keramat, mengkultuskan tokoh-tokoh Islam yang akhirnya kuburannya juga dikultuskan, dijadikan pusara-pusara yang dikeramatkan, akhirnya diagungkan, dimuliakan, dan akhirnya diibadahi. Dan orang Sufi juga mewarisi hingga hari ini. Ya. Tapi al-khamis yang kelima, qad takunu al-ma'asi sababan lil uqubati fid dunya kama hiya sababun lil uqubati fil akhirah. Ya, terkadang maksiat itu menjadi sebab akan hukuman di dunia sebagaimana sebab dia menjadi sebab juga akan hukuman di akhirat. Nah, lihat orang-orang Ahlul Kitab Yahudi, mereka maksiat awalnya. Ya, maksiat. Kenapa demikian? Karena mereka bandel, melanggar perintah Allah. Jangan cari ikan di hari Sabtu. Cari ikan juga. Ya. Makanya Ibnu Abbas menyatakan annal masmukhin kilahuma min ashabis sabat fashubbanuhum musikhu kiradatan wa masyakhinuhum musikhu khanazira. Kedua perubahan bentuk tersebut dari Yahudi sosok manusia menjadi kera dan babi ya, dari orang itu karena dari kalangan orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Maka syubbanuhum musikhu khiradatan. Siapa sih yang dirubah jadi kera? Anak-anak muda mereka. Anak-anak muda mereka dirubah jadi monyet. Wa masayikhuhum, sedangkan orang tua mereka, aki-akinya, dirubah menjadi musikhu khanazira. Dirubah menjadi ya, babi. Tua muda sama aja. Tua muda sama aja. Ini awalnya apa? Maksiat. Ya. Itu ketika mereka dikutuk menjadi babi kera, itu kes. Hari Sabtu mereka cari ikan, hari Sabtu itu pula mereka jadi kera babi. Kerabat-kerabatnya nanyain, kok pada belum pulang dari pantai cari ikan? Cari. Ke pantai kok gak ada, adanya kera babi. Nah, sekumpulan kera, sekumpulan babi. Akhirnya mereka sadar, kera babi yang mereka jumpai itulah kerabat mereka. Ya, yang mereka bawain makanan, kok belum pulang-pulang, belum makan ini. Ya. Allah musta'an. Munasabatul ayah lil bab walit tauhid. Apa korelasi ayat ini dengan bab dan tentang tauhid? Haitsu dallatil ayatu ala wujudi syirki fi ahlil kitab bi ibadatihim li taghut. Ayat ini menunjukkan akan keberadaan kesyirikan pada ahlul kitab, yaitu dengan mereka beribadah kepada taghut. Wa qad sabata anna hadhil ummah, dan juga telah valid keterangan bahwasanya umat ini, umat Islamiyah, sata'malu ma'amilahu ahlul kitab, akan juga melakukan apa yang telah dilakukan oleh ahlul kitab. Wa min zalika, diantaranya asyirku, kesyirikan. Ya, kan Nabi SAW telah menjelaskan, kalian benar-benar akan mengikuti ya, orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Ya, sejengkal demi sejengkal itu. Kata sahabat, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi? Nah, umat ini akan mengikuti Yahudi Nasrani. Ya. Dan diantara yang diikuti oleh umat ini adalah kesyirikan. Ya. Menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Ya, Allah musta'an. Mulahadah. Ya, catatan penting di sini kata Syekh, masakallahu ba'dal yahudi kiradatan. Allah merubah orang Yahudi menjadi kiradah. Ya, itu anak muda mereka. Kalau babi, aki-aki mereka. Wadzalika li'annal qiradata, ya, yang demikian itu karena kera, ya, yushbihuna fi dhahir al-unasi, karena kera itu serupa dengan manusia secara dhahirnya, ya, begitu ya, serupa aja. Jangan dipahami keralah nenek moyang manusia, tidak ada itu. Itu keyakinan kufur dari siapa namanya, Charles Darwin. Wahum laisu minhum. Ya. Dan mereka manusia bukan bagian, bukan berasal dari kera. Wa kadzalikal yahud. Demikian pula orang Yahudi. Fitahayulihim. Ya. Dalam upaya mereka, dalam upaya hilah mereka, cari-cari celah mereka. Alal muharram, untuk mencari-cari yang haram. Ya. Fa inna amalahum tushbihul haqqo fi dhahir. Maka amalan mereka, ya, amalan mereka secara lahiriahnya itu apa namanya, seperti al-haq, seperti kebenaran. Jadi kan orang Yahudi diharamkan memburu ikan pada hari Sabtu. Sementara ujiannya Allah uji, ikan-ikan itu akan numpuk di hari Sabtu. Ikan-ikan itu numpuk di hari Sabtu. Nah, selain hari Sabtu, ikan itu jarang muncul. Nah, ini ujian buat mereka. Nah, mereka pun mencari hilah, tipu muslihat. Ya, mereka memasang jaring, perangkap, serta menggali lubang ke arah tempat air yang mereka buat untuk menampung ikan yang dihanyutkan oleh air laut. Ya, sehingga jika ikan-ikan itu masuk ke lubang tersebut, ya, mereka tidak bisa lagi keluar, ikannya nggak bisa keluar, udah masuk ke perangkap. Mereka memasangnya hari Jumat, pasangnya. Nanti diambilnya hari Sabtu. Hari Sabtu lah mereka datang nanti kemana? Ke laut. Nanti kan mereka, tuh kan kita kan nggak ini, nggak mancing, nggak jaring, cuman ngambil gitu. Lihat tuh, cari-cari celah tuh. Lihat ini orang-orang yang suka cari-cari celah gini, ini kayak orang Yahudi. Ya, ya. Jadi seakan-akan, ya, mereka datang hari Sabtu nggak mancing, cuman ngambil tanpa harus melanggar aturan menangkap ikan di hari Sabtu. Ya. Jadi kapan mereka ngambilnya itu di hari Ahad. Di hari Ahad. Paham nggak tuh ini? Ngambil di hari Ahad. Ini kalau menurut orang yang polos, iya juga ya, mereka nggak melanggar, ya, karena mereka tidak ngambil ikannya di hari Sabtu, naroknya di hari Jumat, ngambilnya di hari Ahad, ya, sehingga nggak melanggar hukum. Namun innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Niat mereka udah salah, karena niat mereka nangkap ikan di hari Sabtu, lalu Allah memurkai mereka, melaknat mereka. Ya, Allah pun merubah mereka menjadi babi dan kera. Ya. Allah musta'an. Paham sini ya? Nah, ini tahayul mereka. Nah, ini tahayul apa? Artinya cari-cari celah, hilah, hial jamaknya. Ya, wafil batin batilah. Padahal secara lahiri hakikatnya amalan mereka itu batil. Taibar kalau pikir. Kemudian bab berikutnya, gimana nih Pak Munadi? Nyambung apa cukup? Cukup ya? Nah, mata udah merah Pak Munadi. Udah ngantuk sepertinya. Enggak, tadi ada yang nanya juga sampai jam berapa gitu. Ah gitu. Ya deh, kita buka soal jawab aja bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tafadhalu.